Selamat siang semuanya. Di dalam tradisi Jawa, terutama di sejak Jawa kuno, kita itu mempunyai beberapa istilah yang menunjukkan pada pengertian perang. Yang pertama itu adalah yuda. Kemudian yang kedua itu ada sanggrama. Lalu yang ketiga itu samara. Ini memang ketiganya itu memang mempunyai pengertian yang berbeda-beda ya. Kalau yuda itu nanti yang berperang itu adalah sama-sama seorang nayaka ya. Nayaka itu artinya sang pahlawan. Jadi di situ tuh ada tokoh pahlawan siapa misalnya kalau di dalam apa di dalam perang misalnya Diponegoro. Nanti Diponegoro itu dengan misalnya Bupati Kedung Kebu misalnya. Kemudian juga kalau di masa Majapahit kita sering mendengar itu ada Ronggalawe misalnya dengan Kebuan Abrang. Itu namanya yuda perang itu. Kemudian nanti kalau kita masuk di dalam apa Wiracarita Mahabharata misalnya itu peperangan antara Arjuna dengan Karna, kemudian Bima dengan Duryodhana, itu namanya yuda ya. Kalau sanggrama, sanggrama itu apabila itu seorang raja itu dia langsung turun di medan perang. Itu namanya sanggrama. Makanya andai kata beliau itu mengalami kemenangan, itu nama itu langsung akan dipakai oleh beliau. Misalnya Raden Wijaya itu juga bernama Sanggrama Wijaya. Karena beliau itu yang menang di dalam sanggrama. Sanggrama itu perang itu. Nah, Wijaya itu menang ya. Menang di dalam peperangan itu. Kemudian ada samara. Samara itu adalah perang ketika seorang raja turun ke medan perang tetapi lalu dia mesti diikuti oleh seorang brahmana. Jadi dia apa tidak sendirian, tetapi dia dipandu oleh seorang brahmana. Itu namanya samara. Jadi antara ketiga-tiganya itu memang mempunyai peran masing-masing itu. Sanggrama itu Raden Wijaya yang terkenal ya memakai nama itu. Pada waktu beliau itu perang melawan tentara dari Kubilai Khan, itu beliau menang itu, makanya lalu beliau bernama Sanggrama, Dyah Sanggrama Wijaya. Kemudian pada waktu Erlangga itu berperang melawan Raja Warawari, beliau itu diikuti oleh seorang brahmana yang bernama Empu Kanwa. Nah, maka perangnya itu disebut dengan nama samara. Itu. Ya, jadi samara karya ini adalah perang yang berkaitan dengan apa? Dengan upacara ritual sebetulnya yang dilakukan oleh seorang brahmana. Nah, kebetulan seperti Empu Kanwa itu adalah seorang brahmana tetapi dia seorang kawi. Makanya waktu di medan perang dia itu sepertinya itu memberikan apa laporan pandangan mata itu loh. Apa yang terjadi di medan perang pada saat itu? Maka setelah selesai kemudian hasil pandangan mata itu digubah kembali lalu menjadi Kakawin Arjuna Wiwaha. Ini jadi itu ada tiga pengertian perang yang kita kenal saat ini di tradisi Jawa kuno itu. Nah, kemudian kalau kemudian kita lihat lebih lebih dalam lagi, sebetulnya apa Yuda itu, terutama Yuda itu akan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang namanya Dharma Yuda, kemudian ada namanya Kuta Yuda. Dharma Yuda itu adalah perang yang berdasarkan dharma. Dharma ini macam-macam pengertiannya, bisa berarti kebajikan, bisa berarti hukum, bisa berarti aturan. Jadi Dharma Yuda ini adalah perang yang menggunakan aturan, tidak sembarang apa, tidak sembarang perang itu berlangsung dengan apa, dengan liar gitu. Jadi kalau ada apa, ada tanda mulai yang biasanya di apa, dimulai dengan itu apa, dengan sebuah selumpret yang berupa yang berupa seperti apa, seperti kerang itu, maka disebut sangkakala itu. Itu kalau sangkakala ini dibunyikan, itu perang itu mulai. Misalnya seperti Mahabharata juga begitu. Itu ketika sangkakala ini ditiup, itu pada saat itu berarti perang itu dimulai. Tapi nanti ketika sangkakala kemudian sore hari itu ditiup lagi, itu perang selesai. Nah, lalu sudah tidak ada lagi orang yang ada di medan perang itu. Jadi tidak boleh ada yang apa kemudian mencuri-curi, kemudian apa mencuri-curi dari musuhnya, itu enggak boleh. Itu jadi itu perang yang memang perang-perang Yuda apa Yuda Dharma Yuda itu seperti itu. Jadi dia diatur itu. Nah, kemudian kalau kuda Yuda inilah yang terjadi saat ini. Perang yang tanpa aturan itu. Itu perang-perang modern itu adalah perangnya, namanya itu Kuta Yuda. Nah, kapan Kuta Yuda itu ada di Jawa? Itu perang Kuta Yuda itu ada di Jawa itu sebetulnya baru awal abad 20. Ya. Ketika orang-orang asing itu, mereka itu mulai menggunakan apa senjata-senjata dari jarak jauh, misalnya seperti meriam, kemudian seperti apa bom apa itu. Nah, itu mereka itu apa baru disebut dengan nama Kuta Yuda. Nah, sekarang apalagi orang mencuri-curi perang itu, tidak mengenal waktu. Jadi malam, pagi, sore itu bisa berlangsung kapan saja. Ya nih. Nah, di Jawa itu tidak ada sebetulnya perang Kuta Yuda sebelum abad 20. Tidak pernah ada. Sekalipun misalnya ya kita itu mempunyai apa kapal ya, kapal yang besar-besar. Itu orang waktu itu selalu mengandalkan katanya, oh Sriwijaya itu mempunyai pasukan yang besar sekali. Itu terbukti adanya kapal-kapal itu. Tapi kalau kita nanti kita teliti kapalnya, itu tuh bukan kapal perang. Tapi itu kapal dagang. Ekspedisi. Kenapa dibuat besar? Karena ya orang dagang, dagangannya yang dibawa banyak. Itu jadi tidak ada kemudian ada apa ada kemudian ada usaha untuk apa membawa senjata sampai berapa sampai berkapal-kapal itu tidak pernah. Itu di nanti pada masa Mataram, Mataram kuno, kemudian nanti pada masa Kadiri, Singosari, Majapahit, kemudian pada masa Sultan Agung sendiri, itu tidak pernah ada sebetulnya apa kita tuh perang asal perang itu enggak. Gitu. Kita kapalnya pun teratur itu ya, gitu. Kapalnya itu teratur. Kemudian juga berbagai macam senjata. Coba kalau kita lihat senjata yang kita jumpai saat ini, semuanya itu senjata itu berupa hiasan ya, itu. Jadi tidak asal untuk itu bukan untuk membunuh itu loh, ya. Itu adalah untuk apa? Untuk upacara. Nah, Yuda kita pada waktu itu yang namanya Dharma Yuda itu adalah apa? Itu adalah sebetulnya yang disebut dengan apa? Yuda sebagai yajnya itu loh. Jadi apa? Perang itu bukan kok sebagai apa? Sebagai bunuh membunuh gitu, tetapi itu adalah untuk apa? Untuk melakukan upacara, upacara ritual. Itu. Nah, setiap kerajaan di Jawa pada saat itu selalu melakukan tiga hal. Yang pertama itu yang disebut dengan nama Rajasuya. Rajasuya itu artinya apa? Itu penobatan seorang raja. Itu. Nah, suya sendiri itu artinya itu adalah apa? Itu adalah minuman keras sebenarnya. Tapi itu terbuat dari apa? Dari tanaman yang bernama soma. Soma itu sejenis jamur. Nah, soma itu adalah tanaman yang menghasilkan air keras semacam itu. Tetapi itu di dalamnya sebetulnya ada apa? Ada amertanya. Ya, jadi amerta. Jadi di situ seorang raja itu harus melakukan itu agar apa? Agar dia itu memperoleh amerta itu. Ketika dia menjadi raja, itu harus dia harus amerta. Kalau dia tidak amerta, bahkan dia tidak bisa nanti memerintah itu, maka itu harus melakukan Rajasuya itu. Lalu yang kedua itu harus melakukan yang dinamakan Rana Yasnya. Rana itu artinya medan perang. Yasnya itu adalah upacara ritual. Upacara ritual di medan perang itu. Ya. Nah ini yang sering keliru di apa? Diperlakukan sebagai apa perang yang disamakan dengan kuda yuda itu. Padahal yang namanya Rana Yasnya ini harus dilakukan oleh seorang raja. Ya. Karena apa? Karena nanti di dalam Rana Yasnya ini itu nanti itu akan ada macam-macam peran yang harus dilakukan oleh kerajaan, baik kerajaan yang A dan B itu masing-masing itu akan mempunyai perannya masing-masing. Ada peran yang disebut dengan peran yajnya. Itu artinya nanti kerajaan A misalnya, dia nanti semua tokoh pelakunya itu akan menjadi apa? Akan menjadi sarana untuk apa? Untuk melakukan upacara itu. Jadi dia nanti apa akan mengalami apa mengalami misalnya dia itu diminum darahnya. kemudian dia itu kemudian bisa di apa diambil kepalanya, kemudian dia tuh bisa apa kaki tangannya tuh diambil semua. Kemudian yang satunya yang B itu disebut Yajamana. Yajamana itu dia yang melakukan upacara tadi, upacara misalnya minum darah. Kemudian ada yang seperti memotong kaki musuhnya misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang itu yang orang mengira ini sesuatu yang sadis itu. Padahal sebetulnya itu tuh sudah apa, keduanya itu sudah bersepakat. Nanti saya akan menjadi ini, kamu menjadi ini. Nah, maka di situ tidak pernah ada bekasnya sama sekali. Kenapa? Karena ketika umpamanya saya sudah diambil darah saya itu, kemudian saya sudah dihancurkan tubuh saya semacam itu ketika itu berhasil dilakukan oleh seorang kesatria, maka dia itu sudah, karena di awal tadi sudah minum soma, ketika dilakukan upacara-upacara ini, dia juga tidak akan apa, dia tidak akan mati dalam pengertian, lalu kemudian dia tidak lagi bisa hidup, tapi ini justru dia itu nanti berhasil meningkatkan taraf hidupnya itu, yang semula itu dia tuh sebagai manusia wajar, nah ini kemudian dia meningkat menjadi manusia yang akan mempunyai tataran itu menjadi bukan manusia lagi tetapi menjadi Buddha misalnya, ya. Nah nanti itu akan meningkat, akhirnya dia akan menjadi dewa. Tuh, maka di sini tuh tidak pernah ada bekas perang-perang itu tuh nggak ada. Tuh, entah itu pada masa Sriwijaya, pada masa Majapahit, kemudian nanti pada masa Diponegoro lah, itu tidak ada. Karena itu tadi, karena perang ini untuk apa? Untuk meningkatkan statusnya ini sebagai apa? Sebagai manusia, harkatnya sebagai manusia. Kalau sudah nanti pada tataran Buddha, nanti akan naik menjadi tataran yang namanya Pitara. Kemudian nanti akan naik lagi menjadi tataran Resi. Kemudian akan naik lagi menjadi tataran yang tertinggi, yaitu tataran Dewa. Itu. Jadi dulu orang perang itu untuk tujuannya untuk itu. Ya, bukan untuk bunuh-membunuh itu. Nah, dulu Diponegoro itu perang itu pun melakukan itu tujuannya ya semacam itu. Itu yang namanya Dharma Yudha itu. Jadi perang yang apa untuk meningkatkan harkat dirinya sebagai manusia. Karena manusia itu selalu memang menurut tataran kehidupan manusia itu adalah tatarannya itu paling rendah. Mengapa? Karena manusia itu penuh dengan apa? Dengan nafsu. Penuh dengan nafsu. Penuh dengan apa? Keserakahan. Penuh dengan apa? Kesombongan itu. Nah, maka dia itu didudukkan di tataran paling rendah. Untuk menaikkan itu dia harus melakukan apa? Melakukan yajnya tadi. Karena dia seorang kesatria, ya, dia harus meningkatkan perang apa, meningkatkan jati dirinya tadi. Jadi perang ini yudha itu adalah yasnya juga untuk meningkatkan kejati dirinya itu sebagai tokoh yang nanti akhirnya akan mencapai tataran yang tertinggi. Dia akan satu level dengan dewa. Tuh. Ini. Nah, jadi apa meskipun kita tuh punya ya punya kapal, kapalnya yang boleh dikatakan besar sekali, tetapi tidak ada yang ada untuk kapal perang itu nggak pernah ada. Itu cobalah kita melihat di Borobudur, kemudian kita melihat di apa relief-relief itu tidak ada sama sekali bahwa di situ itu ada bunuh membunuh seperti yang terjadi pada saat ini. Kemudian juga kalau nanti kita membaca teks itu juga seperti itu, tidak ada teks yang menjelaskan bahwa di situ itu ada apa ada pembunuhan yang kemudian bangkainya itu dibuang begitu saja, nggak ada. Kemudian apa, kita juga tidak pernah menemukan misalnya itu apa bangkai-bangkai hewan yang kemudian apa ada di sembarang tempat tertanam di sana, misalnya bangkai kuda, kita tuh nggak pernah ketemu. Udah pada masa Diponegoro pun yang boleh dikatakan paling resen ya, itu tuh tidak pernah kita temui bangkainya tuh nggak ada. Itu ya karena apa, karena itu tadi, karena apa yang dilakukan oleh Diponegoro dan orang Jawa, orang Nusantara lah pada umumnya, itu tuh mereka tuh melakukannya itu adalah melakukan yang namanya Dharma Yuda. Itu jadi tidak pernah lalu berlaku kasar, berlaku yang apa curang, kemudian berlaku yang apa yang nasar gitu tuh nggak pernah sama sekali. Jadi semuanya itu ada tatanan, kemudian ada maksudnya itu ya ini. Nah nanti seorang raja itu berhasil dia nanti melakukan rana yajnya, dia harus melakukan upacara yang ketiga yang terakhir, yaitu yang disebut dengan nama Aswamedha. Aswamedha itu artinya dia itu melepaskan kuda. Sejauh mana kuda itu apa berlari, ya itulah luas kerajaan itu. Itu. Maka tidak pernah ada orang berebut kerajaan itu nggak pernah ada. Karena yang menentukan kudanya ini. Itu. Jadi sudah ada aturannya itu. Dan kita tahu bahwa kuda ini itu juga kudanya itu ya diatur ya itu. Maka kita mengenal ada teks yang bernama Aswasiksa. Itu artinya teks yang dipakai untuk melatih kuda-kuda ini. Ya, melatih kuda untuk memahami sejauh mana nanti luasnya kerajaan yang dimiliki oleh tuannya. Itu. Jadi kuda pun diatur, dia ditata. Itu. Sehingga dia ikut di dalam upacara untuk menentukan apa kerajaan ini besarnya seberapa. Itu. Nah, kalau sekarang kan kita mati rame. Itu ya, kita tuh hanya terpaut satu kilan begitu sudah rame. Bahkan lalu bunuh-bunuhan tuh kita tuh sekarang seperti itu. Nah, semuanya itu dulu tuh tidak pernah orang Jawa atau Nusantara lah tuh mengalami peristiwa-peristiwa yang ganas begitu tuh nggak pernah. Itu yang saya selalu mengatakan, kita tidak pernah menemukan bekas-bekas apa perang itu tidak pernah ada itu. Nah, sekarang karena orang tidak tahu persoalan perang pada masa lalu dan peradaban kita perang itu seperti apa, itu orang sudah tidak tahu lagi, lalu membayangkan perang masa lalu itu sama seperti yang terjadi saat ini ya, orang itu hanya apa hanya asal menang, kemudian kemudian apa bisa mencuri-curi dari belakang, kemudian bisa pakai keroyokan, kemudian bisa memakai apa, memakai akal-akalan itu ya, membunuh dari rumahnya dirusak dan sebagainya. Nah, ini tidak pernah kita alami semacam itu. Itu jadi itulah yang apa kita harus kita ketahui bahwa perang kita dulu itu adalah perang yang beradab, ya, perang yang apa, perang yang mempunyai tatanan, yang mempunyai aturan itu loh. Makanya itu disebut dengan nama Dharma Yuddha. Jadi orang Nusantara dulu itu semuanya itu kalau melakukan perang itu adalah perang Dharma Yuddha itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.